Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fushul fi Siratil Rasul, ya, pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Dan kita masih dalam pembahasan peperangan-peperangan Nabi SAW sebelumnya tentang ya perjalanan hidup Nabi SAW. Ini pun Ibnu Katsir mengatakan dalam buku ini kelahiran Nabi, demikian juga masa kecil Nabi SAW, kemudian beliau ya diasuh ya oleh kakeknya sampai kemudian beliau menikah, kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, kemudian beliau berdakwah di Mekah, sudah pernah kita bicarakan, kemudian beliau Isra Mi'raj, kemudian hijrah ke Madinah, dan kita masih dalam pembahasan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan perang Fathu Mekah. Sebelumnya beberapa peperangan ya seperti perang Badar, perang Uhud, ya demikian Bani Nadir, kemudian juga dibunuh di situ pembesar-pembesar orang Yahudi, Ka'ab bin Ashraf, ya demikian juga yang lainnya. Juga ini kisah efek, ya, kisah kedustaan. Allah membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga perang Mu'tah, yang terbunuh di situ 3 orang sahabat, ya Ja'far bin Abi Thalib, ya demikian juga Zaid bin Harithah, ya demikian Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Kemudian muncullah di situ Khalid bin Walid sebagai Saibun min Syuhilah, pedang dari pedang-pedang Allah SWT. Dan kita masih di Ghuswah Fathu Mekah, perang Fathu Mekah, ya Faslun Ghuswah Fathu Mekah, Ghuswah Fathu Mekah, peperangan Fathu Mekah, pembukaan Mekah. Mekah menjadi negerinya kaum muslimin. Kemarin sudah kita sebutkan sedikit pembukaan, ya bukan oleh Murkati, demikian juga kita baca di Zadul Ma'ad. Perang ini terjadi di bulan Ramadan tahun yang ke-8, ya 10 hari di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, hari yang ke-10 Nabi berangkat, ya, kemudian beliau berperang 10 di bulan Ramadan, hari tanggal 10 di bulan Ramadan, dan beliau berjalan sejauh sekitar 450 km sekarang dihitung, kurang lebih seperti itu, ya jarak Jakarta Semarang sekitar itu, 250 meter kalau dulu berjalan kaki ya beberapa hari, kalau naik kendaraan sekarang kira-kira 4 jam setengah saja, kalau dulu berhari-hari, ya demikian. Allah memuliakan kaum muslimin dengan apa, dengan kemenangan di Fathu Mekah ini. Ya kita sebutkan sekarang ya dari sebab ini terjadinya perang ini. Sebenarnya kalau kita berbicara Fathu Mekah, di situ ada rentetan sebelumnya, yaitu perjanjian Hudaibiyah tahun yang ke-6. Tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Ya, kemudian tahun yang ke-7 Nabi melakukan umrah qadha, yakni melaksanakan ya perjanjian tersebut, walaupun umrah, mampu melakukan umrah tahun yang ke-7. Kemudian ya masuk tahun yang ke-2 dibatalkan oleh orang-orang ya Quraisy. Karena mereka waktu itu kan melakukan perjanjian bahwa setelah perjanjian Hudaibiyah itu siapa yang ikut Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Pengikut Quraisy, ikut Quraisy. Maka di situ di antara pengikut Quraisy dari kelompok Quraisy yaitu ya Bani Bakar yang disebutkan, ini membatalkan perjanjian. Tahun pertama bisa berjalan. Ya, kemudian beberapa bulan di tahun yang ke-2, 9 bulan tahun ke-2 dibatalkan perjanjian tersebut. Yang disebutkan di sini asalnya adalah sebab perang ini Fathu Mekah, Nabi tidak pernah menyelisih perjanjian. Tapi karena mereka membatalkan perjanjian tersebut, akhirnya diserang oleh Nabi dan para sahabat dalam jumlah pasukan yang banyak. Ya, dan yang benar itu adalah perang. Sebenarnya mengatakan perdamaian, tapi yang benar adalah perang. Karena ada yang terbunuh di waktu tersebut. Ya, disebutkan di sini kita ulangi sebagian. Ya, sebabnya adalah wa dzalika lamma dakhalat Khuza'ah kama qadimna. Jadi demikian itu ketika masuk suku Khuza'ah, sebagaimana kami sebutkan telah lewat. Ibnu Katsir mengatakan demikian. Qala Allah Ta'ala Amal Hudaibiyah, di tahun Hudaibiyah fi aqdi Rasulillah, masuk di kelompok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan perjanjian itu. Tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Khuza'ah ini ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, suku Khuza'ah ini. Wa dakhalat Banu Bakar fi aqdi Quraisy. Banu Bakar ikut ya kelompoknya, akad ikatannya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang menguasai Mekah. Wa duribat mudda ila asyar sinin, dibuat perjanjian 10 tahun. Aminan nas ba'dhum ba'dhu, aman manusia itu sebagian pada sebagian yang lain, bahkan bisa berdakwah. Bahkan kemenangan sebenarnya adalah di Hudaybiyah itu kemenangan sebenarnya. Dakwah bisa luas tersebar. Walaupun sekarang kan merugikan poin-poin isi dari perjanjian Hudaybiyah. Tapi dakwah tersebar dengan luas, bebas orang berdakwah. Itu kerugian bagi orang Quraisy kan sebenarnya. Wa ma dhaminal muddah sanah, berjalan dari perjanjian tersebut 1 tahun. Wa min asaniyah, tahun yang kedua nahwa tis asyur, 9 bulan saja. Ini tahun yang kedua, kemudian mereka batalkan kejadiannya ada demikian. Falam takmul hatta qada Nawfal bin Muawiyah ad-Dini, maka tidak sempurna ya waktunya itu sampai berangkat ya Nawfal bin Muawiyah ad-Dini. Ini sebenarnya dari orang-orang yang ikut Quraisy ini ya. Fiman atahu min Bani Bakar, di orang-orang yang dia taati, ini bergabung dengan Bani Bakar. Ya ini asal mula batalnya perjanjian ini Nawfal bin Muawiyah ini ad-Dini ini, dia masuk ke Bani Bakar bin Abdi Manah. Ya, Bani Bakar ini ikut orang Quraisy. Babayatu Khuza'ah, maka mereka pun menunggu-nunggu di malam hari untuk menyerang Khuza'ah. Alamain lahum yuqalu lahu Watir, di air ini, mata air mereka ini diberi nama dengan Watir. Jadi Khuza'ah ini di mata air namanya Watir. Ya, maka Bani Bakar ini nunggu-nunggu. Nawfal dan Bani Bakar ini nunggu-nunggu untuk menyerang mereka. Fakta talu hunaka, mereka saling membunuh di tempat tersebut. Ya di sana bidakul, dakul ini disebutkan ya untuk apa? Untuk melampiaskan dendam yang dulu. Ya, sa'ar untuk mengambil balas dendam, korban yang dulu pernah ada di zaman jahiliyah. Jadi permusuhan mereka ini ya Bani Bakar dan Khuza'ah itu sejak dulu sebelum apa? Sebelum Nabi diutus. Ketika Nabi diutus mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ya, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, apa? Dibesar-besarkan lagi. Kanat li Bani Bakar, yang dulu dimiliki oleh Bani Bakar, yang dulu Bani Bakar pernah dirugikan. Ala Khuza'ah, untuk menuntut balas kepada Khuza'ah, balas dendam, intinya demikian. Tapi kan sudah ada perjanjian, tidak boleh saling menyerang kan? Tapi dimanfaatkan oleh Bani Bakar ini. Min ayamil jahiliyah, di perang di waktu-waktu jahiliyah dulu, disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, sebenarnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim itu satu zaman dengan Ibnu Katsir, sama-sama muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di Zadul Ma'ad, di situ dulu ada pedagang besar, ada di Zadul Ma'ad. Ya, dari yang dia itu ikut dengan Bani Bakar. Kemudian dibunuh oleh orang Khuza'ah. Ini pedagang besar punya uang banyak. Ya, akhirnya terjadilah peperangan, saling apa balas dendam. Ya, ini kemudian Bani Bakar ini ingin menuntut balas, mempergunakan kesempatan di perjanjian Hudaybiyah ini. Padahal tidak boleh asalnya kan. Wa anat Quraisy Bani Bakar, orang Quraisy menolong Bani Bakar. Ala Khuza'ah, untuk menyerang Khuza'ah disilah dengan senjata. Wa sa'adahum ba'dhum bi nafsi khufyatan, menolong ya sebagian mereka orang Quraisy ini Bani Bakar secara sembunyi-sembunyi. Wa farat Khuza'ah ilal haram, lari Khuza'ah ini menuju haram, Masjidil Haram. Fatabahum Banu Bakar ilaih, maka Banu Bakar mengikuti, mengejar terus sampai ke haram. Fadzakara qaumun Nawfalin, ya fadzakara qaumun Nawfalin Nawfalan bil haram, kaumnya Nawfal mengingatkan Nawfal ya bahwa mereka itu sekarang di haram, tidak boleh ditumpahkan darah. Waqalu, mereka mengatakan ittaqi ilahak, hati-hati terhadap sembahan kalian, sembahanmu wahai Nawfal, hati-hati kita ini di tempat haram. Waqala, maka dia mengatakan Nawfal ini, walaupun disebutkan, akhirnya dia masuk Islam. La ilaha lahul yaum, tidak ada sesembahan untuknya hari ini, tidak ada itu semua. Ini ucapan yang besar nih. Seakan-akan meremehkan ya sembahan mereka kan, patung-patung dan sebagainya itu. Wallahi ya Bani Bakar, demi Allah wahai Bani Bakar, ya ini gunakan kesempatan sekarang, ganti bunuh mereka kan itu. Innakum la tasriquna fil haram, sunya kalian itu dulu mencuri. Kalian mencuri di haram. Afala tudriquna fi sa'arakum, apakah kalian tidak mengambil kesempatan untuk balas dendam sa'arah? Ya ini balas dendam, korban dulu pernah ya didapat, sekarang gantian. Qultu, ini Ibnu Katsir mengatakan. Ibnu Katsir belum mengatakan qad aslama Nawfal hadza ba'da dzalik. Nawfal ini masuk Islam setelah kejadian ini ya. Setelah itu masuk Islam akhirnya. dan Islamnya bagus novel ini. Wa abahumlahu anhu, Allah maafkan dia. Wa hadithu mukharajun, hadisnya novel ini ya, yang dulu musyrik ini disebutkan mukharajun, ini dikeluarkan pisahin, ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini asalnya demikian, tahu ya. Jadi asalnya adalah ini. Jadi orang Banu Bakar ini membunuh, ya membunuh Khuza'ah ini. Bahkan disebutkan di Zadul Ma'ad, ya berhasil bunuh beberapa orang di Watir itu, ya. Kemudian juga disebutkan, ya disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir. Wa qatalu min Khuza'ah rajulan yuqalu lahu munabbih. Mereka membunuh dari orang-orang Khuza'ah, suku Khuza'ah yang ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan, ikut dengan kelompoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membunuh dari Khuza'ah seorang laki-laki. Yuqalu munabih, yang dijuluki dengan munabih. Ini yang terbunuh dari orang Khuza'ah. Nah, ini batal sudah perjanjiannya. Ya. Wa tahassanat Khuza'ah bi duri Makkah. Orang-orang Khuza'ah yang tadi dikejar oleh Bani Bakar ini, mereka berlindung di rumah-rumah yang ada di Makkah. Pada khaludar Budail bin Warqa, mereka masuk di rumahnya Budail bin Warqa. Wadar mualan maulan lahum, dan masuk di wali mereka, maula mereka. Ya, yuqalu lahu, yang diberi nama dengan Rafi. Jadi mereka menyelamatkan diri di rumah ini dan itu. Pantaqada ahdu Quraisy bidzalik, maka batallah perjanjian Quraisy dengan itu. Sudah batal, peranglah berarti. Dan muslim waktu itu kuat, ya, sudah kuat sudah. Fakaraja Amr bin Salim al-Khuzai, maka Amr bin Salim al-Khuzai keluar. Ya. Wa Budail bin Warqa, demikian juga Budail bin Warqa al-Khuza'i. Wa qaumun min Khuza'ah, dan beberapa orang dari Khuza'ah pergi. Ya. Hatta atau Rasulullah saya mendatangi Rasulullah SAW, melapor kepada Nabi SAW bahwa mereka, ya sebagian mereka dibunuh oleh orang-orang Bani Bakar yang ikut Quraisy tadi. Fa'alamuhu, maka mereka mengabari Nabi SAW bimakana min Quraisy, dengan apa yang ada pada Quraisy, wastansaru alaihim, minta tolong mereka kepada Nabi SAW menghadapi mereka. Bahkan disebutkan beberapa syair waktu itu. Amr bin Salim menyampaikan syair di hadapan Nabi SAW. Dia butuh bantuan. Dan semua yang menupainya dengan hadis yang sahih di Zadul Ma'ad, ya, tentang masalah ini. Sudah yang ketiga, 361. Ketika mendapat kabar itu, Nabi mengatakan, faqala Rasulullah SAW, disebutkan oleh Imam Bayhaqi, ya, dan semua sanadnya adalah ya sahih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Nusirta ya Amr bin Salim." Engkau ditolong wahai Amr bin Salim. Ya, demikian. Kemudian beliau, kemudian ada awan yang muncul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Inna hadhi sabah lastatahillu min nasr bani Ka'abs." Sesungguhnya awan ini ya, yakni sebagai bukti akan ada pertolongan untuk Bani Ka'ab. Menunjukkan ya akan ada pertolongan untuk ini kelompok ini ya Bani Ka'ab, yakni Amr bin Salim ya, demikian. Maka kemudian ketika mendapatkan kabar tersebut, fajabahum sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, wabasyarahum bin Nasr, dan mengabari mereka dengan pertolongan ya, tadi hadisnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Wa antarhum anna Abu Sufyan sayyabu malahim. Ini lihat, ini salah satu bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan peringatan kepada mereka, sungguhnya Abu Sufyan akan datang kepada mereka. Abu Sufyan berusaha untuk apa? Untuk mengembalikan perjanjian, tidak bisa. Membujuk ini dan itu tidak bisa. Mu'aqidan aqd, untuk menguatkan perjanjian sudah ada supaya enggak batal. Wa ana usairuduhu bi ghairi hajah, dan Nabi memberitahu akan menolaknya tanpa hajat, tanpa keperluan sedikit pun. Maka anda katakan, maka demikian itu yang terjadi, yang Nabi kabarkan. Wadalika anna Quraisy nadimu ala makana minhum. Orang-orang Quraisy, orang-orang yang ada di Mekah, suku Quraisy, ya mereka menyesal terhadap apa yang mereka lakukan. Fabasu Abu Sufyan, maka mereka mengutus Abu Sufyan, liyasub dal aqd, untuk menguatkan, mengembalikan, mengikat akad alladzi bainahum, yang ada di antara mereka wa bainah Muhammad, dan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu bil ajal, bahkan menambah waktunya. Fakhraja, maka keluarlah Abu Sufyan. Fala maka Nabi Usfan lagi Abu Dail, ketika sampai di Usfan, ya suatu tempat antara Mekah dan Madinah, bertemu dengan Budail bin Warqa tadi yang habis mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Bahwa rajik minal Madinah, dan dia waktu itu kembali ya dalam keadaan kembali dari Madinah. Fakatamahu Budail, Budail menyembunyikan kalau dia habis dari Madinah. Maka Nabi Rasulullah SAW tentang apa yang ada padanya Rasulullah SAW buatlah Abu Sufyan. Abu Sufyan terus, karena tidak diberitahu. Dia pergi Abu Sufyan hatta qadimal Madinah, sampai masuk Madinah. Nanti dia masuk Islam ya Abu Sufyan. Tidak punya apa-apa ya, akhirnya masuk Islam. Ya. Fadakhala ala ibnati, tidak langsung kepada Nabi. Masuk ke ibnati, apa ibnatihi, anak perempuannya. Ummi Habibah, zauji Rasulullah SAW. Ummi Habibah, istri Nabi SAW berkata ada. Ini perempuan paling cantik di Arab disebutkan ya, anaknya Abu Sufyan menikah dengan Nabi SAW. Ya. Musuh ya waktu itu kan musuh Nabi SAW, ternyata anak perempuannya istri Nabi SAW. Fadhaba, bahkan disebutkan Ummu Habibah ini hijrah juga sampai ke Habasyah Ethiopia ya, dalam keadaan mau menyelamatkan agamanya. Fadhaba liyaqida liyaquda ala firasy Rasulillah, maka dia pergi untuk duduk di firasy. Ini tempat duduknya kalau kita ya karpet ya, di atas tempat duduknya Rasulullah SAW. Dia ingin duduk, faman adhu, maka anak perempuannya menghalangi dia, melarangnya. Waqala, dia mengatakan innaka rajulun musyrik najas, engkau laki-laki musyrik najis, mengatakan pada bapaknya sendiri. Faqala, maka berkata Abu Sufyan, tapi lafaz ini yang akan disebutkan ini dhaif ya, wallahi ya bunayya laqad asabaki ba'di syarrun, demi Allah wahai anak perempuanku, sungguhnya akan menimpa engkau setelahku kejelekan. Ya, disebutkan dhaif ya, tanpa sanad. Semaja Rasulullah, kemudian datang Rasulullah SAW, faradu alaihi majalah, kemudian menampakkan atasnya apa yang maksud dia datang padanya. Falam yujibuhu Rasulullah SAW, Nabi tidak menjawab, diam saja. Jadi dia masuk ke rumahnya Nabi, mau duduk tidak boleh sama anak perempuannya, nah dia musyrik najis. Kemudian Nabi datang, Nabi tidak menjawab. Bikalimah wahidah, walaupun satu kalimat saja. Sumadaba ila Abi Bakar, kemudian menuju kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, fatalaba minhu, meminta darinya ayyukalima Rasulullah, untuk berbicara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abari Nabi, kemudian Abu Bakar menolak juga. Sumaja ila Umar, kemudian datang kepada Umar radhiyallahu anhu, fa aghlatu lahu, keras padanya, malah Umar keras padanya. Wa qala, dia mengatakan Umar bin Khattab, ana afal dzalik, aku melakukan itu, wa wallahi laulam ajid ila dzar, demi Allah kalau aku tidak dapat kecuali dar. Dar sebenarnya mengatakan ini durrah, ini suatu yang kecil, biji sawi. Atau dar ini binatang yang kecil sekali itu. Kalau aku tidak dapat kecuali suatu yang remeh, tidak aku dapati mungkin dari gonimah kecuali suatu yang sedikit, la qatal tukumbih, aku akan bunuh kalian dengan ini. Ya, Umar mempunyai semangat terhadap Islam. Wajah Ali radhiyallahu anhu, wajah Ali yang radhiyallahu anhu, dia mendatangi ya Abu Sufyan kepada Ali radhiyallahu anhu. Falam yaf'al, kemudian Ali tidak melakukan. Ya, lalu Ali enggak menjawab, enggak mau. Wa talaba min Fatimah binti Rasulullah, kemudian mendatangi Fatimah, ya anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anha, an ta'mura waladha. Nih, sekarang yang diperintahkan siapa? Anaknya, Hasan, masih kecil. Sebutkan dalam Sayyidul Ma'ad itu masih di hadapan Ali dan Fatimah. Ali dan Fatimah, di situ ada Hasan. Lagi apa belajar jalan, baru kecil sekali. Minta kepada Hasan agar apa? Agar ya ini kakeknya menjawab atau menerima. Ayyujira bainan nas, untuk melindungi di antara manusia ini, supaya melindungi enggak diserang. Faqalat, maka berkata Fatimah, "Ma balagha bunni dzalik?" Enggak mampu anakku yang demikian itu, masih kecil. Ya, Ali enggak mau. Ya, Fatimah enggak mau juga, kemudian minta Hasan masih kecil. Wama yujiru ahadun ala Rasulullah, tidak ada yang mampu melindungi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kalau Nabi sudah mau berangkat menyerang, tidak ada yang bisa melindungi. Kalau mau dibantai orang-orang Mekah semua, ya, umpama yang mereka pantas untuk dibunuh, ya dibunuh kan itu. Fasyara alaihi aliyun radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan kepada Abu Sufyan, ayyakum huwa, untuk berdiri dia sendiri, ini tegak dia sendiri, fayujiru bainan nas, untuk melindungi manusia. Ini kamu saja sudah yang melindungi manusia di Mekah sudah. Fa'ala, maka Abu Sufyan pun melakukan. Waraja ila Mekah, kemudian dia kembali ke Mekah. Fa'ala mahum, dia mengabari mereka orang-orang Mekah, bimaka naminhu wa minhum, apa yang terjadi antara dia dan mereka. Menolak semua. Sudah kalian akan diserang sudah, habis sudah. Mungkin demikian. Fa'alu, maka mereka mengatakan, ya ini tentang usulan Ali bin Abi Thalib. Orang Quraisy mengatakan, wa ulai mazada, demi Allah tidak menambahkan ya'nun Ali, ya ini Ali bin Abi Thalib, an labi abi, kecuali mempermainkan kamu. Kemudian sebutkan apa Abu Sufyan mengatakan, aku tidak bisa lakukan kecuali ini saja. Ya aku ikuti apa yang diisyaratkan oleh Ali karena dia yang paling lunak. Yang lainnya keras-keras tidak ada yang mau. Ya nanti akan disebutkan setelah ini. Akhirnya Nabi mempersiapkan pasukan menuju apa? Menuju Mekah. 10.000 demikian juga. Ya 1.000 lagi dari kaum-kaum yang lain, ya kan? Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah mendengar dia apa yang Nabi akan lakukan kan? Dia mengirim surat yang dibawa oleh perempuan kan itu. Akhirnya Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Ibn Abi Balta'ah mengirim surat lewat perempuan ini. Kemudian perempuan ini mengatakan, "Aku enggak bawa." Akhirnya Ali dan sahabat yang lain, Zubair dan Mikdad mengancam, kami akan telanjangi kamu kalau kamu enggak berikan." Takut perempuan ini itu. Langsung dikeluarkan surat tersebut. Tapi Amr bin Abi Balta'ah adalah seorang ahli badar. Allah memaafkan dia. Ya demikian. Ya sampai kemudian Nabi pun menyerang Mekah dan kemudian kalah. Insyaallah masih panjang. Biar di sini semoga juga sudah hidup-hidup anda. Sudah dimulai.